أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمكم الله أدام بطحالة yang dengannya seorang muslim bisa membedakan antara agama dia, antara din dia dengan agama orang-orang musyrik. Di mana setiap din itu memiliki keistimewaan, memiliki hal yang membedakan dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Dengan empat hal ini orang muslim bisa membedakan antara agama dia sebagai orang yang bertauhid dengan agama orang musyrik dengan berbagai macam alirannya, baik mereka orang-orang musyrik asli maupun orang-orang murtad yang mengaku muslim. Yang pertama adalah bahwa ketika Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya, kepada kaum musyrikin Arab, kepada orang-orang Quraisy, mereka meyakini bahwa Allah lah Al-Khaliq Al-Mudabbir Ar-Raziq. Wa Allah lah sang pencipta yang memberikan rizki lagi yang mengatur. Jadi orang-orang musyrik Arab, mereka meyakini bahwa Allah sang pencipta. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi keyakinan ini tidaklah memasukkan diri mereka ke dalam tauhid. Tidaklah menjadikan mereka sebagai orang-orang muslim di dalam menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertauhid. Tapi justru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Artinya keyakinan mereka bahwa Allah sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rizki, bukan hal itu yang menjadi pertentangan antara Rasul dengan kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik itu. Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun." Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang memiliki, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka pasti mengatakan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang musyrik, mereka meyakini bahwa Allah lah sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rizki. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, tentu mereka pasti mengatakan Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka mengatakan Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. La yaqulunna khalaqahunna al-'azizul Al-Hakim. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Jadi keyakinan-keyakinan ini adalah yang diyakini oleh mereka, akan tetapi keyakinan ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebagaimana para tagut pada zaman sekarang, mereka meyakini bahwa Allah lah sang pencipta. Allah lah yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Semua mereka, terutama orang-orang yang intisar kepada Islam ini, meyakini Allah yang menciptakan itu semua. Akan tetapi, di tatkala mereka tidak merealisasikan la ilaha illallah, maka mereka tidak menjadi orang muslim. Artinya, bahwa makna la ilaha illallah bukanlah berarti tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Bukan makna la ilaha illallah tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Bukan makna la ilaha illallah tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Seandainya makna la ilaha illallah adalah itu, tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tentu orang-orang kafir Arab itu mereka orang yang bertauhid. Dan tidak perlu diajak kepada la ilaha illallah. Tapi tatkala makna la ilaha illallah itu bukan demikian, tapi makna yang lain itu la ma'budal haqqin illallah, tidak ada yang berhak ibadat kecuali Allah, dan mereka itu mengibadati ilah-ilah yang lain, maka mereka diajak kepada la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilzam mereka dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah. Allah mengilzam mereka, seandainya kalian meyakini Allah sang pencipta, seharusnya kalian ibadah hanya kepada Allah. Ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Bila kalian meyakini Allah sebagai sang pencipta, maka seharusnya kalian beribadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar? Dikarenakan sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika ditanya ayyuz zambi azam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Jumas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dialah yang menciptakan diri kamu. Ini yang pertama. Jadi mereka meyakini bahwa sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rezeki hanya Allah. Akan tapi keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, tapi mereka diajak kepada kalimat tauhid oleh Rasulullah SAW. Maka begitu juga orang-orang zaman sekarang yang meyakini hal tersebut, akan tapi tidak merealisasikan la ilaha illallah, keyakinan tersebut tidak memasukkan diri mereka ke dalam al-Islam. Kemudian selanjutnya, hal yang membedakan antara orang muslim dengan agama orang muslim dengan agama orang-orang musyrik, kaidah yang kedua adalah bahwa orang-orang musyrik dahulu ketika mereka mengibadati selain Allah, mereka bertujuan dalam rangka taqarrub kepada Allah, menjadikan yang diibadati oleh mereka sebagai syufa'a, pemberi syafaat mereka di sisi Allah, atau sebagai wasata, sebagai penengah, perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka meyakini bahwa diri mereka banyak dosa. Sedangkan para wali atau orang-orang saleh atau hal yang lain yang mereka ibadati, yang mereka minta adalah makhluk-makhluk yang suci, yang dekat dengan Allah. Sedangkan mereka, misalnya orang-orang musyrik, adalah orang yang kotor, yang tidak layak minta langsung kepada Allah yang maha suci. Minta ke perantaraan orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu yang mereka lakukan. Berarti mereka dalam rangka apa? Mereka tujuannya baik. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walladzina takhadzu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, mereka mengatakan kami tidak mengibadati mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuan mereka adalah taqarrub kepada Allah. Tujuan mereka adalah baik, ingin mensucikan Allah. Allah juga mengatakan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengibadati selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mazharat dan manfaat bagi mereka, dan mereka mengatakan ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi tujuan mereka, mereka mengetahui bahwa yang mereka ibadat itu adalah hal-hal yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki kekuasaan. Akan tetapi memiliki kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut klaim mereka. Sebagaimana orang-orang musyrik zaman sekarang yang minta ke kuburan-kuburan para nabi, para wali, para syuhada, mereka mengatakan kami ini orang kotor banyak dosanya. Para wali ini adalah orang yang suci, yang dekat dengan Allah. Allah itu maha suci. Tidak layak orang yang kotor seperti kami ini minta langsung kepada Allah yang maha suci. Kami minta lewat perantaraan mereka, karena mereka orang yang dekat kepada Allah. Sebagaimana kalau orang punya kebutuhan kepada raja, tidak langsung minta kepada raja karena malu sebagai orang rendahan. Tapi minta lewat perantaraan orang yang dekat dengan raja. Itu analogi mereka. Mereka menyamakan Allah dengan raja dari sisi apa? Tadi menjadikan wasata, perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan mereka pada dasarnya adalah baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka apa? Tidak mengagungkan Allah, tidak mensucikan Allah dengan sebenarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau seandainya mereka ingin mengagungkan Allah, tentunya mereka harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. tidak membuat cara-cara atau tidak membuat hal-hal yang mereka anggap itu adalah hal yang menurut mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan yang baik ingin mensucikan Allah tidaklah menjadi alasan untuk bolehnya melakukan kemusyrikan. Allah tetap mencap mereka sebagai orang-orang kafir. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka tadi bertujuan baik dengan melakukan kemusyrikan tersebut. Maka begitu juga orang-orang zaman sekarang, ketika mereka ingin mensucikan syariat Allah Subhanahu wa taala, ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara apa? Dengan cara kemusyrikan, ikut dalam sistem demokrasi, dalam sistem tauhid, walaupun tujuannya baik, tapi caranya adalah syirik. Ingin mengagungkan syariat Allah, itu tidak manfaat insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak halal bagi seorang pun melakukan kemusyrikan dengan tujuan tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengrukhsahkan melakukan kemusyrikan atau mengucapkan kemusyrikan hanya pada kondisi ikhlas saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra juz 6 halaman 86 dia mengatakan, innahu la khilafa bainal muslimin annahu la yajuzul amru walal iznu fit takallumi bi kalimatil kufri bi ghurrin minal aghrad. Sesungguhnya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa tidak boleh memerintahkan dan mengizinkan mengucapkan kalimat kekafiran untuk suatu tujuan tertentu. Bal man takallama biha fa huwa kafirun illa an yakuna mukrahan. Justru barang siapa yang mengucapkan kekafiran tersebut maka dia kafir kecuali kalau dia mukrah, orang yang dipaksa. Fa yatakallamu bi lisanihi wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Di mana dia mengucapkan dengan lisannya sedang hatinya teguh dengan keimanan. Jadi tadi menjadikan kemusyrikan sebagai sarana itu tidak dibenarkan. Justru Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir orang yang tadi ingin mensucikan Allah dengan cara yang syirik, sebagaimana orang-orang zaman sekarang ingin mensucikan, ingin mengagungkan syariat Allah dengan cara yang syirik, itu tidak dibenarkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kemusyrikan itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bolehkan, baik dalam kondisi darurat maupun bukan dalam kondisi darurat. Allah mengatakan tentang empat hal yang tidak pernah dibolehkan baik dalam kondisi darurat maupun bukan darurat. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Empat hal. Yang pertama, al-fawahish, perbuatan keji. Kemudian al-bagyu, kezaliman murni. Kemudian syirik. Kemudian dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, fa innal muharramat qisman. Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan itu ada dua. Ahaduhuma ma yuqta'u bi anna asy-syar'a lam yubih minhu syai'an la li daruratin wa la li ghairi daruratin asy-syirki wal fawahishi wal qawli 'ala Allahi bi ghairi ilmin wal zulmi mahad. Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah hal yang dipastikan bahwa syariat ini tidak pernah membolehkan sesuatu pun darinya, baik pada kondisi darurat maupun bukan pada kondisi darurat. Itu apa? Seperti syirik, fawahish, perbuatan keji, kemudian dusta atas nama Allah, dan kezaliman murni. Empat hal ini sama sekali tidak ada maslahatnya. Kalau sekarang orang dengan dalih maslahat mereka melakukan kemusyrikan masuk dalam sistem demokrasi syirik, dengan dalil maslahat dakwah, padahal itu adalah syirik, tidak boleh juga. Karena apa? Empat hal ini sama sekali tidak ada maslahat. Syekhul Islam juga mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa di 14 halaman 476, dia mengatakan inna syirka wal qawla 'ala Allah bi ghairi ilmin wal fawahisha ma zahara minhu wa ma batan wal zulma la yakunu fiha syai'un min al maslahah. Sesungguhnya syirik, dusta atas nama Allah, fawahish, perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan kezaliman, sama sekali di dalamnya tidak ada maslahat sedikit pun. Bahkan orang tidak boleh melakukan sesuatu yang dia ketahui bahwa itu adalah haram dengan alasan bahwa itu bisa membantu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam juga mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa di halaman 474 dan mengatakan ammal insan fi nafsihi fala yahillu lahu an yaf'al alladhi ya'lamu annahu muharramun li dhannihi annahu yu'inuhu 'ala ta'atillah. Adapun orang pada dirinya maka tidak halal bagi dia melakukan sesuatu yang dia tahu itu adalah haram dengan alasan bahwa hal itu bisa membantu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang sekarang dengan dari apa? Bahwa kalau mendengarkan musik bisa melunakkan hati, membuat hati terenyuh ingat kepada Allah. Sedangkan musik adalah haram. Terus dia menggunakan musik dalam rangka apa? Untuk membantu ketaatan, merenyuhkan, membuat hati teringat kepada Allah. Itu tidak boleh. Termasuk tasyri', membuat ajaran di dalam din ini tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang baik tidaklah melegalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaidah yang ketiga, bahwa orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya, bahwa di antara mereka itu banyak mereka itu beribadah kepada alihah yang beraneka ragam. Ada yang mengibadati malaikat, ada yang mengibadati para nabi, ada yang mengibadati orang-orang saleh, ada yang mengibadati batu dan pohon. Tapi semuanya diperintahkan untuk apa? Dibaro'ah darinya, untuk berlepas diri darinya, bahkan diperintahkan untuk diperangi seluruhnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka seluruhnya sampai tidak ada fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan supaya din seluruh ketundukan hanya kepada Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah malaikat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'a ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Tatkala Allah di hari Allah mengumpulkan mereka semua, Allah mengatakan kepada malaikat, apakah mereka beribadah kepada kalian? Malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pemimpin kami bukan mereka. Justru mereka itu mengibadati jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada malaikat, bukankah mereka itu mengibadati kalian? Dan berarti memang di dunia ini ada orang-orang yang mengibadati malaikat. Dan malaikat nanti di hari kiamat menjelaskan bahwa bukan kami yang diibadati pada hakikatnya, tapi mereka itu mengibadati syaitan yang menghiasi peribadatan kepada kami. Kemudian juga ada yang mengibadati Al-Masih ibn Maryam, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Di sini mengibadati para orang saleh, ahli ibadah, juga Isa ibn Maryam. Juga ada yang mengibadati batu, pohon, afara'aytumul lata wal uzza wa manat as-salisatal ukhra. Di mana berhala-berhala ini ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk pohon. Semuanya diperintahkan kita atau Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Berlepas diri darinya dan mengajak mereka semuanya ibadah kepada Allah, dan diperintahkan untuk memerangi mereka seluruhnya. Begitu juga pada zaman sekarang, banyak orang-orang itu ibadah kepada arbab yang beraneka ragam. Ada sekarang yang dipertuhankan selain Allah, Amerika, para anggota dewan, anggota parlemen, dan seterusnya. Mereka adalah alihah, arbab yang diibadati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid menuntut untuk berlepas diri dari itu semuanya. Tidak sah tauhid seorang kecuali mengosongkan dirinya dari segala bentuk kemusyrikan, dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang keempat adalah bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka itu ketika kondisi sulit, kondisi mencekam, mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika kondisi senggang, kondisi senang, baru mereka berbuat syirik. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Bila mereka mengarungi kawasan di atas bahtera, mereka menyeru Allah dengan da'awu Allah mukhlisina lahu din, supaya penuh ketundukan hanya kepada Allah. Kemudian tatkala Allah menyelamatkan mereka ke darat, mereka berbuat syirik kembali. Di sini ketika kondisi mencekam, mereka ditempa ombak yang dahsyat di tengah lautan, mereka memurnikan permohonan hanya kepada Allah. Tapi ketika kondisi senggang, mereka beribadah kepada selain Allah. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang, justru lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Ketika mereka kondisi senggang, mereka berbuat syirik. Mereka membuat tumbang. Mereka membuat hajian. Ketika mau bikin acara, buat tumbang. Mau membuat rumah, buat tumbang. Mereka juga pesta-pesta demokrasi. Ketika kondisi sulit, mereka tidak, umpamanya nelayan tidak sulit mendapatkan apa ikan karena badai, atau petani musim paceklik bukan memohon kepada Allah, tapi mereka mohon kepada jin, kepada yang mereka anggap itu sebagai apa, dewa-dewa. Itu bentuk apa, kemusyrikan yang lebih buruk daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka ketika kondisi sulit, mereka lupa kepada berhala-berhala mereka, dan mereka memurnikan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang musyrik dahulu lebih apa? Orang musyrik zaman sekarang lebih musyrik, lebih dahsyat daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Itulah empat hal yang dengannya seorang muslim bisa membedakan antara dinul Islam dengan din syirki. Dan empat hal ini adalah yang sangat banyak dalilnya di dalam Al-Qur'an dan bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi tauhid adalah pokok segala urusan. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak diterima amalan apapun amalan tersebut, baik salat, zakat, shaum, haji, jihad sekalipun, bila tidak didasari tauhid. Makanya Rasulullah SAW sebelum mengajarkan syariat, beliau mengajarkan tauhid. Bahkan dalam ajaran Nabi terdahulu banyak syariat yang tidak ada. Bahkan syariat jihad pun tidak ada dalam ajaran Nabi terdahulu, kecuali setelah Nabi Musa alaihissalam selamat dari Fir'aun, baru ada syariat jihad dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi ini. Dalam ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, bahkan ketika Nabi Musa berada di tengah Fir'aun, belum ada syariat jihad. Oleh sebab itu, ketika orang mau berjihad di jalan Allah, harus didasari tauhid. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul amal afdal, qala imanun billahi wa jihadun fi sabilillah. Amalan apa yang paling utama? kata Rasul, iman kepada Allah itu tauhid dan jihad di jalannya. Seorang musyrik pada perang Badar bertanya kepada Rasulullah, mau ikut perang muslim atau qatil, apakah saya masuk Islam atau saya berperang dulu? Kata Rasulullah, aslim summa qatil, fa aslama summa qatil, fa qutila. Masuk Islam terus berperanglah, maka orang itu masuk Islam terus berperang, kemudian dia terbunuh. Rasul mengatakan dia beramal sedikit dan diberikan pahala yang banyak. Karena tauhid adalah asas, dasar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Qulutugala, ya Rasulullah, ala ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah wa zirwati sanamihi jihad. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang Rasul Amri, pokok kepala segala urusan dan tiangnya dan puncaknya. Mu'ad mengatakan dia, kata Rasul, Rasul Amri al-Islam, kepala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncak penuhannya adalah jihad. Urusan segala apapun kalau tidak ada kepala, tidak akan ada kehidupan. Orang, walaupun badannya lengkap, ada jantungnya tapi tidak ada kepala, dia tidak akan hidup. Hewan tidak ada kepala, maka tidak akan hidup. Orang punya ajaran, mengaku sebagai orang muslim, tapi tidak punya tauhid, maka tidak ada keislaman pada dirinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوها وعلى من أعداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.